إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Insyaallah kita melanjutkan pembacaan risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam Amradul Qulub wa Syifa'uha, penyakit-penyakit hati dan pengobatan-pengobatannya. Qala rahimallahu taala, wa maradul qalbi, dan penyakit hati adalah alamun yahsulu fil qalbi, yaitu satu sakit derita, yahsulu fil qalb, yang terjadi di dalam hati. Kal ghaiz, seperti kebencian atau kemarahan yang terpendam. Min aduwin istawla alaik, terhadap musuh yang menguasai kepadamu. Ini salah satu penyakit, contoh penyakit hati. Fa inna dzalika yu'limul qalb, karena sesungguhnya hal itu membuat hati ini menderita, terasa sakit ketika kita dikuasai oleh orang atau oleh musuh. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yudhib ghaidha qulubihim, dan melapangkan, menenteramkan dada orang-orang mukmin dan menghilangkan ghaidha qulubihim, kebencian, kejengkelan, kemarahan, apa yang ada di dada mereka. Ayat ini berkaitan tentang perintah memerangi orang-orang kufar. Di antara tujuannya adalah supaya menyembuhkan apa yang ada, menenteramkan apa yang ada di dada kaum mukminin, dan menghilangkan ghaiz, kebencian yang terpendam di dalam hati orang-orang mukmin. Ini secara bahasa, secara bahasa. Fashifa'uhum, maka lapangnya dada mereka atau sembuhnya penyakit yang ada dalam hati mereka, bizawali ma hasala fi qulubihim minal alam, itu sembuhnya hati kaum mukminin dengan hilangnya apa yang terjadi di dalam hati mereka dari penderitaan. Selama ini mereka menderita, ditekan oleh musuh, ditekan oleh orang kufar. Wa yuqalu, dan dikatakan pula, fulanun syafa ghaidhuhu, si fulan syafa telah sembuh ghaidhuhu, ghaidnya, kejengkelannya di dalam hatinya. Qala rahimahullah ta'ala, wa fil qudi istishfa'an awliya al-maqdul. Wa fil qud, dalam al-qud, al-qud ini penyerahan orang yang membunuh. Menyerahkan orang yang membunuh. Kenapa disebut qud? Karena berasal dari kata qada yaqudu. Qada itu digiring, ditangkap, digiring. Yang membunuh ini digiring untuk dilakukan qisas. Untuk dilakukan qisas. Maka kata beliau, wa fil qudi, dan di dalam qud, qud ini adalah membawa orang yang membunuh, istishfa'an, merupakan penyembuh. Dalam artian apa? Melapangkan dadanya, menenteramkan dada, awliya al-maqdul, para wali maqdul, yaitu para keluarga yang terbunuh. Jadi dengan dibawanya orang yang membunuh ini ke waliul amr, ke pemerintah, ini merupakan obat bagi keluarga yang terbunuh. Tetapi kalau tidak diserahkan, ini akan menjadi apa? Ghaid, kebencian, kejengkelan. Tetapi ketika ada qud, ketika ada yang membunuh ini ditangkap, diserahkan, maka ini istishfa'an. Nah, ini secara bahasa ya, beliau menjelaskan masih dalam secara bahasa. Wa nahwu dzalika, dan semisalnya. Fa hadza syifaun, maka ini merupakan obat, minal gham, dari kegundahan, wal ghaiz, dan kebencian, kejengkelan ya, yang terpendam ya. Wal hazan, dan kesedihan. Perbedaan gham dan hazan. Kalau gham ini kesedihan, kegundahan yang terjadi saat itu gham. Ya. Adapun hazan, kesedihan, kegundahan yang sudah terjadi, gitu. Yang sudah terjadi. Ada lagi satu lagi dalam bahasa Arab, itu alham, hammun. Kalau hammun itu satu kesedihan atau kegundahan yang akan terjadi. Yang akan terjadi. Seperti seorang akan melewati satu tempat yang di situ ada tinggal musuhnya. Di situ tinggal musuhnya. Nah, dia sudah terbayang-bayang apa yang akan terjadi. Itu hammun. Ya, hammun. Wa kullu hadhihi, dan seluruh ini, alamun tahsulu fin nafs, yaitu derita, sakit yang terjadi pada diri seorang atau dalam hati. Wa kadzalika syak, dan begitu juga syak, ragu, wal jahlu, dan kebodohan. Yu'limul qalba, ini menjadikan hati ini menderita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halla sa'alu idza lam ya'lamu, mengapa mereka tidak bertanya apabila mereka tidak mengetahui. Fa inna shifa'al 'ay as-su'al, sesungguhnya obat dari kebodohan as-su'al, yaitu bertanya. Hadis ini berkaitan dengan sahabat yang melakukan safar, kemudian di antara mereka ini junub. Junub, akan tetapi kepalanya ada luka, di kepalanya ada luka yang besar. Kemudian yang junub ini, yang luka ini, bertanya kepada temannya, apakah ada rukhsah bagi saya untuk tidak mandi junub? Kemudian temannya menjawab, oh tidak ada, kamu harus mandi. Kemudian mandi, sakitnya bertambah dan kemudian mati, meninggal. Maka sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Kemudian mengatakan, "Halla sa'alu idza lam ya'lamu?" Mengapa mereka tidak bertanya apabila tidak tahu? Dalam riwayat lain, qatalu, qatalu. Mereka telah membunuhnya. Mereka telah membunuhnya. Mengapa tidak bertanya apabila tidak tahu? Padahal ada rukhsah, ada rukhsah keringanan. Maka kata Rasulullah, "Fa inna syifa'al 'ayy as-su'al." Maka sesungguhnya obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Intinya di sini syahidnya bahwasanya kebodohan itu adalah apa? Penyakit. Kebodohan ini penyakit, penyakit hati. Makanya kata Rasulullah, obatnya apa? As-su'al. Di antara obat kebodohan itu as-su'al, bertanya. Wasyaku dan orang yang syak, orang yang ragu, fisai terhadap sesuatu, al-murtabu fihi, yang ragu, yang bimbang tentang terhadapnya, yata'allamu qalbuhu, hatinya ini menderita. Ya, hati dia menderita ketika ragu terhadap sesuatu. Hatta yahsula lahu al-ilmu wal yaqin. Sampai mendapatkan baginya ilmu dan yakin. Ketika ada ilmu dan ada yakin, maka hilanglah penyakit ragu yang ada di dalam hatinya. Wa yuqal, dan dikatakan pula, lil alim, bagi orang yang memiliki ilmu, alladhi ajaba bima yubayyinu al-haqqa, yang telah menjawab perkara dalam menjelaskan yang hak, yang benar. Apa dalam bahasa Arabnya disebut atau dikatakan, qad syafani bil jawab, ulama ini telah menyembuhkanku dengan jawabannya. Sehingga dengan dijawab ini dia mendapatkan ilmu, sehingga hilang penyakit keraguan yang ada di dalam hatinya atau penyakit kebodohan yang ada di dalam hatinya. Maka dikatakan syafani bil jawab, telah menyembuhkanku dengan jawabannya. Qala rahimahullah taala, ini beliau membahas, masih menjelaskan tentang maradul qalb, penyakit di dalam hati, ya, penyakit dalam hati. Yang intinya kembali kepada apa yang beliau sampaikan, alamun yahsulu fil qalb, yaitu satu derita yang terjadi pada hati seseorang. Apa saja itu yang dirasakan oleh seseorang di dalam hatinya berupa penderitaan, maka itu adalah maradul qalb, penyakit hati. Itu secara bahasa. Wal maradu, dan penyakit, dunal maut, itu bukan maut. Kenapa beliau menjelaskan bahwasanya penyakit ini bukan maut? Karena nanti di dalam Al-Qur'an ini ada dua, ada orang yang hatinya mati, ada orang yang hatinya berpenyakit. Nah, ini beda. Maka beliau menjelaskan antara penyakit Artinya orang yang berpenyakit dengan orang yang mati ini beda. Maka kata beliau, wal maradu dunal maut. Dan penyakit ini bukan mati. Karena orang yang mati sudah tidak bisa dia apa? Tidak bisa dibangunkan. Ya. Tidak bisa diingatkan. Itu yang mati. Tetapi yang sakit ini masih ada. Kecuali kalau sakitnya sudah parah, sudah mendekati kematian. Ya. Kalau sudah mendekati kematian biasanya sudah tidak terasa. Kencing tidak terasa, semuanya tidak terasa. Ya. Tetapi secara umum penyakit itu masih merasakan pahitnya obat, ya, merasakan pahitnya obat, sakitnya diimpus, ditusuk jarum dan seterusnya. Atau ketika lukanya terkena gitu, misalkan benda keras sakit, nah itu sakit. Kalau yang mati tidak, sudah tidak terasa, ya. Dicubit bahkan diiris juga tidak terasa. Maka kata beliau, wal maradu dunal maut, dan penyakit itu bukan mati. Nah, maka beliau yang ingin beliau bahas sekarang yang adalah penyakit hati, bukan yang sudah mati, ya, bukan yang sudah mati. Fal qalbu yamutu bil jahlil mutlaq. Dan hati ini bisa mati bil jahlil mutlaq, dengan kebodohan yang mutlak. Artinya kebodohan yang mutlak itu bukan nisbi. Semua tidak tahu. Kalau yang nisbi itu, ya, kalau yang nisbi, kebodohan yang nisbi, dia tahu masalah satu hal. Misalkan dia tahu masalah akidah beberapa hal. Tetapi dalam perkara satu ini dia tidak tahu. Nah, ini nisbi, ya. Nisbi. Dia tahu hukum-hukum tentang sholat. Tetapi dia tidak tahu tentang hukum tentang zakat atau tentang jual beli. Nah, itu nisbi. Ya, itu nisbi. Jahilnya, bodohnya nisbi. Tetapi kalau jahilnya mutlak, tidak tahu banyak hal, ya, tidak tahu banyak hal, maka ini akan apa? Akan mematikan hati. Padahal jahil ini tadi disebutkan apa? Penyakit, ya, penyakit. Maksudnya apabila penyakit ini sudah berbahaya, sudah parah, maka ini akan menjadikan seorang ini mati, tidak merasakan apa-apa. Sudah mati. Seperti tadi disebutkan, ketika sudah penyakitnya parah dan mendekati kematian, sudah tidak merasakan apa-apa, kencing bahkan di tempat dan seterusnya. Maka ini bahayanya al-jahal, bahayanya bodoh, bahayanya kebodohan ini berada pada hati seseorang, bisa menjadikan seorang ini mati hatinya. Nah, fal qalbu yamutu bil jahlil mutlaq, maka hati itu bisa mati dengan kebodohan yang mutlak. Wa yamradu bi naw'in minal jahl, dan dia akan terasa sakit disebabkan jenis dari kebodohan. Seperti tadi Anda sebutkan, dia tahu sebagian hukum, sebagian yang lain dia tidak tahu. Nah, ketika dia tidak tahu, ini merupakan penyakit yang ada pada dirinya. Yang namanya sakit ini masih hidup, ya. Yang mananya yang namanya sakit ini masih hidup. Berarti ketika dia tidak tahu satu perkara dan tahu yang lain, hatinya masih hidup, tetapi punya penyakit disebabkan kebodohan itu. Falahu mautun wa maradun wa hayatun wa shifaun. Maka hati itu bisa mati, bisa sakit, bisa hidup, dan bisa sembuh. Jadi hati seseorang itu bisa mati, bisa sakit, bisa juga hidup, bisa juga sembuh. Qala rahimahullah ta'ala, wa hayatuhu wa mautuhu wa maraduhu wa shifa'uhu a'zamu min hayatil badani wa mautihi wa maradihi wa shifa'ihi. Dan hidupnya hati, matinya, sakitnya, dan sembuhnya hati, ini lebih besar pengaruhnya terhadap seseorang min hayatil badan, dari hidupnya badan. Wa mautihi, dan matinya badan. Wa maradihi, dan sakitnya badan. Wa shifaihi, dan sembuhnya badan. Maksudnya, kehidupan hati seseorang ini lebih besar, lebih berharga daripada kehidupan badannya seseorang. Begitu juga matinya. Matinya hati seseorang ini lebih besar bahayanya. Nah, lebih besar bahayanya daripada matinya badan. Begitu juga sakitnya lebih berbahaya, lebih besar bahayanya terhadap seseorang daripada sakitnya badan. Dan kesembuhan hati seseorang ini lebih besar manfaatnya daripada kesembuhan badan seseorang. Itu maksud yang beliau katakan. Qala rahimahullah ta'ala, fa li hadza maradul qalbi. Maka karena ini penyakit hati, idza warada alaihi syubhatun aw syahwah, apabila datang kepadanya satu syubhat atau syahwat, qawat maraduhu, bertambah kuat penyakitnya. Bertambah kuat penyakitnya. Wa in hasalat lahu hikmah wa mau'izah. Walaupun terjadi atau dia mendapatkan keterangan tentang kebenaran, wa mau'izah, dan nasihat-nasihat, kanat min asbabi salahihi wa shifaihi, yang merupakan sebab baiknya penyakit hatinya dan sembuh penyakitnya. Qala ta'ala, jadi yang memiliki penyakit hati, apabila datang kepadanya syubhat dan syahwat, ini menambah penyakit hatinya, ini bertambah kuat. Walaupun dia sudah mendapatkan nasihat, penjelasan tentang al-haq, ini tidak berpengaruh kepada hatinya. Karena awalnya ini sudah sakit, penyakit, sudah memiliki penyakit dalam hatinya. Padahal sudah ada kepadanya sampai nasihat, yang nasihat ini menyebabkan sembuhnya hati, menyebabkan baiknya hati. Tetapi itu tidak berpengaruh karena dia memiliki penyakit hati sebelumnya. Ketika datang syubhat dan syahwat, bertambah sakit. Qala ta'ala, kemudian beliau berdalil dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 53. Liyaj'ala ma yulqi syaitan fitnatan lilladina fi qulubihim marad. Supaya Allah menjadikan apa yang dibisikkan oleh syaitan merupakan fitnah, ujian bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Bagi orang mukmin, bisikan syaitan ini akan ditolak. Akan ditolak. Tetapi bagi orang-orang yang berpenyakit, bisikan syaitan ini menjadi fitnah, ujian bagi dia. Sehingga dia mengambil bisikan syaitan tersebut. Li'anna dzalika awratha syubhatan indahum. Karena apa yang dibisikan, karena hal tersebut, yaitu yang dibisikan oleh syaitan itu mengakibatkan syubhat pada diri mereka. Seperti contoh ya, ketika seorang memiliki penyakit hasad kepada saudaranya, kemudian muncul berita bahwa saudaranya ini melakukan, berita ini belum jelas, melakukan satu perkara yang munkar. Maka beda antara dua orang ini. Yang pertama, orang satu ini memiliki penyakit hasad, yang satu tidak ada. Yang satu tidak ada penyakit hasad. Yang satu memiliki penyakit hasad akan menilai apa? Bertambah apa membaik hasadnya? Bertambah. Ya. Bertambah. Tuh, benar. Memang ana sudah tahu ini orang ada suatu. Bertambah, penyakitnya makin bertambah. Karena sebelumnya sudah memiliki apa? Penyakit. Ya, sudah memiliki penyakit. Tetapi kalau bagi yang sehat hatinya, ketika itu ada bisikan setan, ya, ketika ada bisikan setan, dia langsung tepis. Tidak mungkin. Saudara saya ini baik. Ya. Ikhwan ini baik. Langsung ditepis. Tidak mungkin ini terjadi. Nah, itu contohnya. Contoh apa yang dikatakan oleh beliau. Liyaj'ala ma yulqi syaitan fitnatan lilladina fi qulubihim marad. Sengaja Allah menjadikan itu, apa yang dibisikkan oleh syaitan ini, fitnah, ujian. Bagi siapa? Bagi orang yang ada di dalam hatinya ini penyakit. Nah, itu. Li'anna dzalika awratha syubhatan indahum. Karena hal itu mengakibatkan apa? Syubhat bagi mereka. Tadi dua orang yang memiliki penyakit hasad dan satu orang yang memiliki hasad, yang satu orang tidak memiliki hasad. Yang memiliki hasad itu dijadikan syubhat. Dijadikan syubhat kabar tersebut. Nah, ini dipegang sama dia. Tetapi orang yang memiliki apa? Hati yang sehat, ya, hati yang sehat, dia tolak. Dia tolak. Qala rahimahullah ta'ala wal qasiyatu qulubuhum. Liyabisiha dan orang yang keras hati mereka disebabkan keringnya hati mereka Faulaika qulubuhum dha'ifatun bil marad. Maka mereka ini orang-orang yang hatinya lemah disebabkan sakit. Fasara ma alqa syaitan fitnatan lahum. Maka apa yang dibisikkan oleh syaitan menjadi fitnah bagi mereka. Ini golongan yang kedua. Golongan yang pertama tadi yang hatinya berpenyakit, yang bisa menerima apa? Bisikan syaitan. Yang kedua adalah orang yang hatinya sudah keras. Hatinya sudah keras. Wa haulai kanat qulubuhum qasiyah anil iman. Dan mereka itu hati kanat qulubuhum qasiyah. Kanat qulubuhum qasiyatan anil iman. Dan mereka itu keadaan hati mereka ini keras dari bimbingan, dari siraman iman. Makanya kering. Fasara fitnatan lahum. Maka apa yang dibisikkan oleh syaitan ini sebagai fitnah, dijadikan fitnah. Kondisinya sebagaimana orang yang memiliki penyakit. Ya. Qala rahimahullah ta'ala, wa qala, dan Allah ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 60, la illam yantahil munafiquna walladina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinah. Jika orang-orang munafik itu tidak menghentikan dan orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya, wal murjifuna fil madinah, dan orang-orang yang menyebarkan berita bohong di Madinah, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, waliyakul alladina fi qulubihim marad, dan supaya berbicara orang-orang yang di dalam hatinya memiliki penyakit. Maksudnya di sini, di dalam dua ayat ini, Allah Subhanahu wa taala membedakan antara munafiqun, orang-orang munafik, ya, dan orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit. Dibedakan. Jadi mereka bukan orang-orang apa? Bukan orang-orang munafik. Bukan orang-orang munafik. Walaupun sebagian, walaupun bisa dikatakan setiap orang munafik itu berpenyakit hatinya. Tetapi setiap orang yang berpenyakit hatinya belum tentu orang munafik. Belum tentu orang munafik. Yang jelas di sini dibedakan secara mutlak antara orang munafik dan orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya. Lam tammat qulubuhum, tidak sempurna hati mereka, maksudnya tidak sempurna tuh tidak 100% berpenyakit gitu. Sampai mengakibatkan mati hatinya. Kamauti qulubil kufari wal munafiqin, sebagaimana matinya hati orang-orang kufar dan orang-orang munafik. Walaysat sahihah, dan tidak pula sembuh, salihatan kasalihi qulubil mu'minin, dan tidak pula sehat seperti sehatnya hati orang-orang mukmin. Bal fiha, bahkan di dalamnya, maradun, maradu syubhatin wa syahawatin. Terdapat di dalamnya penyakit syubhat dan syahawat. Wa kadzalika, dan begitu juga disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 32, fayatma'ul ladhi fi qalbihi marad, maka menginginkan berzina orang yang ada di dalam hatinya marad, penyakit. Wa maradus syahwah, dan yang dimaksud marad di sini adalah penyakit marad atau penyakit syahwat. Fa innal qalba sahih, maka sesungguhnya hati yang sehat, law tu'urridat lahu al mar'ah, dihadapkan kepadanya seorang perempuan, dihadapkan kepadanya seorang perempuan, lam yaltafit ilaiha, maka hati itu tidak akan berpaling kepadanya. Bi khilafil qalbil marid bisyahwah, berbeda dengan orang yang memiliki, orang yang sakit hatinya dengan syahwat, disebabkan syahwat. Fa innahu li dha'fihi, sesungguhnya disebabkan kelemahan yang ada di dalam hatinya, yamilu condong ila ma yu'radu lahu, kepada apa yang dihadapkan kepadanya, disodorkan kepadanya. Min dzalika, dari hal tersebut, yaitu dari perempuan tersebut. Bihasbi quwwatil maridi maradi wa dha'fihi, sesuai dengan kuatnya penyakit dan lemahnya penyakit yang ada di dalam hatinya, yaitu penyakit syahwatnya. Semakin kuat penyakit syahwatnya, maka semakin dia condong kepada hal tersebut. Semakin lemah pula kecondongannya. Qala rahimahullah ta'ala, wal-Qur'anu, dan Al-Qur'an, shifa'un, merupakan obat. Lima fis sudur, apa yang ada di dada. Apa yang ada di dada-dada. Wa man fi qalbihi amradus syahawati wasyubhat, dan obat bagi orang yang di dalam hatinya ada penyakit asyahawat asyubhat wasyahawat, penyakit syubhat dan syahawat. Fa fihi minal bayyinat, maka di dalam Al-Qur'an ini ada beberapa penjelasan. Ma yuzilul haqqo minal batil, apa yang membedakan, memisahkan antara hak dari perkara yang batil. Fayuzilu amradas syubhati al-mubsidatu lil'ilm. Fayuzilu, maka Al-Quran ini menghilangkan penyakit syubhat al-mubsidah, yang merusak lil'ilmi, yang merusak ilmu, wat-tasawwur, pandangan, cara berpandang, cara berpikir, wal idrak, dan pengetahuan. Bahwasanya Al-Qur'an ini bisa menghilangkan penyakit syubhat yang merusak ilmu seseorang, pandangan seseorang, dan idraknya, ilmunya, pengetahuannya. Sehingga bagaimana keadaannya, bihaitsu yaral asya'a ala ma huwa alaihi, Sekiranya dia melihat, memandang sesuatu itu sesuai dengan kenyataannya. Sesuai dengan kenyataannya. Artinya, ilmu dia, terus tasawurnya, pandangan dia, gambaran dia terhadap sesuatu itu tidak rusak dengan syubhat. Tidak rusak dengan syubhat. Seperti Ahlu Sunnah menjelaskan bahwasanya kaum mukminin mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Berdasarkan ayat wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka pada saat itu berseri-seri ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb-nya mereka melihat, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu ini. Ini adalah ilmu karena berdasarkan Al-Qur'an. Begitu juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum sataruna rabbakum. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Nah, tasawur pandangan dia, ilmu dia ini sudah benar. Kemudian datang syubhat yang merusak. Ya. Kemudian datang syubhat yang merusak. Di antara misalkan, gimana kalau Allah ini bisa dilihat berarti seperti makhluk dan seterusnya. Misalkan. Bayangan dia. Ini syubhat. Nah, maka Al-Quran ini merupakan obat. Menghilangkan amrad. Menghilangkan penyakit syubhat ini. Bagaimana? Sudah kita beriman kepada Al-Quran. Al-Quran sudah menjelaskan dengan jelas. Ya, wujuhu yawma idin nazirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah mereka ini berseri-seri pada saat itu. Kepada Rabbnya mereka melihat. Melihat Allah. Dalam ayat ini sudah jelas. Maka sudah dia berpegang teguh dengan ayat ini. Tidak berpegang teguh dengan syubhat. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, bihaitsu yaral asya ala ma huwa alai, dia berpandangan dengan sesuatu itu sesuai dengan apa kenyataannya, sesuai dengan ilmu. Sesuai dengan ilmu. Dia tidak berpandangan seperti yang membawa syubhat tadi. Karena orang yang membawa syubhat ini ingin menafikan bahwasanya orang-orang mukmin ini akan melihat Allah. Naam. Wa fihi minal hikmati wal mau'idatil hasanah. Dan di dalam Al-Qur'an ini adalah hikmah, ada hikmah. Hikmah ini adalah sesuatu perkara yang sesuai dengan hak. Maka bisa diartikan perkara-perkara yang hak, perkara-perkara yang benar ada di dalam Al-Qur'an. Wal mau'idatul hasanah, dan mau'idah hasanah. Nasihat-nasihat yang baik. Bitarghib, dengan memberikan kabar gembira. Watarhib, dan memberikan kabar peringatan, ya, dengan memberikan peringatan. Tadi memberikan kabar gembira, yang kemudian watarhib memberikan peringatan. Wal qasasa, dan kisah-kisah allati fiha ibarah, yang di dalamnya ada pelajaran. Ma yujibu salahal qalb, yang mengharuskan, yang bisa mengakibatkan baiknya hati. Fayarghabul qalbu, maka hati pun menginginkan, mencintai fima yanfa'u, perkara-perkara yang bermanfaat baginya. Disebabkan Al-Qur'an. Wa yarghabu amma yadhurruhu, dan membenci perkara-perkara yang membahayakan hatinya. Wa yabqa al-qalbu muhibban lirrasyad, dan hatinya ini tetap menjadi kokoh, menjadi istiqomah, muhibban lirrasyad, mencintai petunjuk. Wa mubghidan lilghay, dan membenci kezaliman dan membenci kesesatan. Nah, ini ketika hati kita ini bukan muhibban lirrasyad, tidak mencintai kepada petunjuk. Nah, ini menunjukkan di dalam hati kita ini masih ada penyakit, belum sembuh dengan Al-Quran. Maka ini disebabkan oleh Al-Quran, fayabqa qalbu muhibban lirrasyad wa mubghidan lilghayy. Maka hati ini istiqomah, tetap mencintai perkara atau mencintai petunjuk dan membenci kesesatan. Ba'da an kana muridan lilghayy wa mubghidan lirrasyad. Setelah sebelumnya dia ini menginginkan kepada kesesatan dan membenci petunjuk. Yang tadinya dia membenci petunjuk dan menginginkan kesesatan, ketika ada Al-Quran dia membacanya dan mentadaburinya, terbalik hatinya menjadi baik, mencintai petunjuk dan membenci kesesatan. Fal Qur'anu, maka Al-Qur'an, muzilun lil amradil mujibati lil iradatil fasidah. Maka Al-Qur'an ini menghilangkan penyakit-penyakit yang mengakibatkan, yang menggiring kepada iradah al-fasidah, keinginan-keinginan yang rusak. Kenapa keinginan-keinginan yang rusak ini harus dihilangkan dengan Al-Quran? Karena keinginan-keinginan yang rusak ini akan mempengaruhi terhadap hati. Maka kata beliau, hatta yasluhal qalbu fatasluhu iradatuhu. Sampai hati ini baik, maka akan baik pula iradatuhu, keinginannya. Nah, al-iradah fasidah ini merusak hati. Merusak hati. Makanya di sini kata beliau, ketika hati ini baik, maka akan baik pula iradahnya, keinginan-keinginannya. Wa ya'udu ila fitratihi allati futira 'alaiha, dan kembali kepada fitrahnya yang telah diciptakan atasnya. Kembali kepada fitrah. Kama ya'udul badanu, sebagaimana kembalinya badan, ila halit tabi'i, kepada keadaan yang biasa. Yaitu keadaan biasa, tidak seperti yang di awal kitab kita jelaskan, bagaimana orang, perbedaan antara orang yang sakit dan orang yang sembuh. Ya. Orang diantaranya, orang yang sakit, dia akan menderita dengan sedikit gangguan, dengan sedikit gangguan, seperti tersenggol tangannya, di situ ada luka, ini akan terasa sakit. Padahal kalau orang yang sehat, lebih keras dari itu tidak masalah, tidak masalah. Nah itu yang sakit itu tidak tabii, tidak tabii, tidak biasa, tabiatnya tidak seperti itu. Biasanya kuat ngangkat galon 10, ini satu tidak kuat. Ya, satu tidak kuat. Nah, ini tidak biasanya. Itu sakit namanya. Nah, kata beliau di sini, kama ya'udul badanu ila halit tabi'i. Nah, ketika iroda-iroda yang rusak ini sembuh, dihilangkan oleh Al-Qur'an, maka baik pula hati dan iradahnya sebagaimana badan yang kembali sehat, ya, seperti biasa. Wa yaqtadil qalbu minal imani wal qur'ani bima yuzakkihi wa yu'ayyidu. Dan hati ini mendapatkan asupan makanan berupa iman dan Al-Qur'an, apa yang merupakan perkara yang membersihkan hatinya dan menguatkan hatinya. Sebagaimana kama yaghtadil badanu bima yunammihi wa yuqawwimuh. Sebagaimana badan mendapatkan asupan makanan yang bisa menumbuhkannya dan bisa menguatkan, bisa menjadikan dia berdiri kokoh. Fa inna zakata al-qalbi mithlu nama'il badan. Sesungguhnya bersihnya hati atau tumbuhnya hati seperti tumbuhnya badan. Jadi beliau memberikan perumpamaan, ketika badan ini sudah bisa makan makanan yang sehat, ya, makanan yang sehat, maka dia akan tumbuh, ya, maka dia akan tumbuh dan bisa tegak makan makanan yang sehat. Begitu juga hati. Ketika dia mendapatkan perkara-perkara yang baik baginya berupa iman, kemudian Al-Qur'an yang memberikan nasihat kepadanya dan seterusnya, mau'idhah, ya. Maka hati pun akan tumbuh. Akan tumbuh yaitu dengan bersih dari penyakit hati. Naam. Qala rahimahullah taala. Satu sedikit lagi. Ini yang pertama, beliau ingin menjelaskan tentang salah satu obat dari penyakit hati. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Sebelum melanjutkan ke obat yang berikutnya, yaitu az-zakat, az-zakah, saya bawakan kalam dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala tentang Al-Qur'an. Beliau mengatakan, walamma kana al-haznu wal hammu wal ghammu yudadu hayatul qalb wastinaruhu wastinaratuhu sa'ala ayyakuna dhihabuha bil Qur'an fa innaha ahra alla ya'ud wa amma idza dhahabat bi ghairi al-Qur'an min sihhatin aw dunya aw jahin aw zawjatin aw waladin fa innaha ya'udu bi dhihabi dhalika. Beliau mengatakan, dikarenakan kesedihan, alham, al-hazan, kesedihan, walham dan kegundahan, walgham juga sama kegundahan. Tadi sudah kita jelaskan makna masing-masing. Yudadu hayata al-qalbi merupakan lawan dari hidupnya hati seseorang. Wastinaratuhu dan bersinarnya hati seseorang. Sa'ala ayyakuna zihabuha bil Qur'an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk menghilangkan penyakit-penyakit tadi, al-hazan, al-ham, wal-gham, apa? Bil Qur'an, dengan Al-Qur'an. Kenapa? Fa innaha ahra alla ya'ud. Maka sesungguhnya berobat dengan Al-Qur'an ini lebih aman untuk penyakit tersebut kembali. Wa amma idza dhahabat bi ghairil Qur'an, maka adapun apabila penyakit-penyakit tersebut, penyakit hati tersebut hilang oleh selain Al-Qur'an, seperti sihah, kesehatan awi dunia atau dunia, aujah atau dengan kedudukan, au zaujatin atau istri, au waladin atau anak, fa innaha ta'udu bi dhahabi dzalika. Maka sesungguhnya hazan, ham, kegundahan tersebut itu akan kembali dengan hilangnya perkara tersebut. Sehat, dunia, kedudukan, kemudian istri dan anak. Betul sekali. Tetapi ketika seorang ini hamnya, hazan sedihnya, kegundahannya ini sembuh dengan Al-Quran, maka insya Allah ini tidak akan kembali lagi. Terutama nanti di akhirat. Dia tidak akan mendapatkan kesedihan, kegundahan. Tetapi ketika dia hilangnya ini, kesedihan, kegundahan ini selain Al-Quran, misalkan dengan apa tadi? Dengan kesehatan. Ya. Kegundahannya hilang. Maka sesungguhnya ini akan hilang, kesehatan ini akan hilang. Di dunia saja bisa hilang. Kembali sakit, muncul gundah lagi. Ya. Tetapi kalau dia diobati dengan Al-Quran, mau sakit, mau sehat, dia tetap apa? Tetap sembuh hatinya. Mau kena musibah atau tidak, tetap sembuh hatinya. Ketika dia diobati dengan Al-Quran. Atau dengan dunia. Mungkin seumur hidup, misalkan dia hidup dengan dunia ini senang. Tetapi nanti di akhirat dia akan menghadapi apa? Al-ham wal hazan. Aujah atau kedudukan. Ketika mendapat kedudukan, hilang. Kesedihannya, kegundahannya, hilang. Tetapi belum tentu hilang nanti di akhirat. Atau mungkin di dunia saja bisa hilang. Kedudukan ini akan hilang di dunia saja. Karena akan berputar. Au zaujatin atau istri. Au waladin atau anak. Naam, di dunia mungkin. Atau bahkan dengan apa, disembuhkan oleh istri atau anak, di dunia saja kan bisa berubah. Mungkin saat ini hilang kesedihannya, kegundahannya. Mungkin di hari-hari berikutnya justru apa, keberadaan istrinya, keberadaan anaknya menjadi apa? Justru menjadi sumber kesedihan, kesedihan dia dan kegundahan, kegundahan dia. Terlebih-lebih nanti di akhirat. Ya, terlebih-lebih dia apa nanti di akhirat. Nah, maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fa innaha ahra alla ya'ud. Maka sesungguhnya berobat, menghilangkan kesedihan dan kegundahan tersebut dengan Al-Qur'an, ini lebih aman untuk menghilangkan penyakit tersebut. Setidaknya nanti di akhirat, ya, setidaknya nanti di akhirat dia akan hilang kesedihan dan kegundahan tersebut. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada obat dari penyakit hati, yaitu az-zakah. Yaitu zakat. Mudah-mudahan ta'lim pada kesempatan kali ini bermanfaat, khususnya bagi anak pribadi dan bagi kaum muslimin. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.